Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة المغرب يمدحها الله. الحمد لله، di malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis yang mulia ini, di dalam tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam waktu yang kita luangkan dan menjadikan ini semuanya sebagai sebab Allah Azza wa Jalla membukakan pintu surga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan potret kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang lalu telah kita singgung tentang adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara lain. Maka dalam pertemuan kita di malam hari ini akan kita masuk dalam pembahasan yang lain, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat mengharapkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian manusia ketika dia telah beramal dengan amalan yang banyak, dia menganggap kalau dirinya pasti akan masuk surga. Yang lebih ringan dari itu, ada yang menganggap kalau dia akan istiqamah sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beranggapan setelah mengatakan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka perjalanan keimanan dia akan lurus sampai dia menghembuskan nafasnya. Dia beranggapan bahwa dia pasti akan mengucapkan La ilaha illallah sebelum nyawa meninggalkan jasadnya. Namun ini adalah anggapan yang keliru. Ini adalah lamunan. Ini adalah sudut pandang yang boleh dikatakan sombong. Mengapa demikian para jamaah? Karena kalau kita berkaca dengan apa yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukanlah tipe orang yang seperti ini. Beliau bukan orang yang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang menyombongkan dirinya bahwa dia akan ini dan ini. Sebagai bukti para jemaah, di sini kita akan membaca sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari seorang sahabiyah yang bernama Ummul Ala. Ummul Ala ini adalah seorang wanita dari kalangan Ansar yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Islam wal iman. Beliau bercerita, ketika saat-saat orang-orang muhajirin mereka hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan para sahabat. Orang muhajir dijadikan saudara seorang mukmin dari kalangan Ansar, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau membagi orang-orang muhajirin untuk tinggal di rumah-rumah orang Ansar. Dan ini adalah bentuk solidaritas yang tinggi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Ansar sebagai tamu, sebagai tuan rumah. Lalu Ummul Ala ini bercerita, ketika dibagi orang-orang muhajirin, pulan di rumah pulan, pulan di rumah pulan, فَقَارَ لَنَا عُثْمَانْ إِبْنُ مَبْغُونَ, tiba-tiba rumah kami kedapatan jatah untuk menerima seorang sahabat yang bernama Utsman ibnu Mas'ud. Dan kisah Islamnya Utsman ibnu Mas'ud narasa para jamaah pernah membaca bagaimana beliau di dalam mempertahankan Islam di awal-awal keislaman, penyiksaan demi penyiksaan, syafaat yang dilakukan oleh saudaranya yang bernama Al-Walid ibn Mughirah agar dia tidak disakiti oleh orang-orang musyrik di daerah Makkah, ditolak oleh beliau dengan halus. Saya tidak rela saudara-saudara saya disiksa sedangkan saya berada di bawah perlindungan Engkau wahai Walid. Sampai akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Ketika Utsman ibn Mas'ud tinggal di rumahnya Ummul Ala, tentunya di sini para jamaah tidak bisa kita bayangkan dan kita anggap adanya ikhtilaf dalam masalah ini. Karena para sahabat mereka memahami masalah ini. Dijadikannya Utsman ibnu Mas'ud tinggal di rumahnya Ummul Ala, tentunya di sana ada mahram, ada suaminya atau ada pamannya atau mahram dari Ummul Ala. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat tinggal di dalam sebuah rumah yang hanya didiami oleh seorang wanita. Ini anggapan yang keliru dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada mahramnya. Dan ketika ada mahram, tidak jadi masalah. Ketika dia di dalam rumah, ada suaminya, ada istrinya, dia tinggal di situ, tidak jadi masalah. Kecuali kalau suaminya keluar, maka dia tidak boleh di dalam rumah. Dia keluar. Baik. Fa anzalnahu fi abyatina, kata Ummul Ala, kami sambut Utsman ibn Mas'ud di rumah-rumah kami dan para sahabat yang lain. Dan ini menunjukkan jamaah bagaimana kelapangan dada para Ansar terhadap orang Muhajirin. Bagaimana mereka menerima tamu-tamu dari kalangan Muhajirin. Mereka tidak berpikir 1001 pikiran, nanti beras saya tidak cukup, nanti uang saya habis, tidak. Tetapi mereka menganggap ini adalah ibadah yang mulia, membantu orang-orang muhajirin dari kalangan sahabat. Lalu kata Ummul Ala, فَوَجَعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُمُفْيَهِ. Tidak lama Utsman ibn Mas'ud sampai di Madinah, beliau sakit, yang mana dengan sakit itu akhirnya beliau meninggal. Falamma tuwfiya wa ghusila wa kufina fi aqwabih dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Ala menyingkat cerita, ketika Utsman ibnu Mas'ud ini meninggal sakit dan meninggal, beliau dimandikan, beliau dikafani dengan pakaiannya, dan tidak ada pakaian yang beliau miliki saat itu. Setelah siap dikafani, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam kamar yang di dalamnya ada jenazah Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, beliau menyapa Utsman bin Affan dengan ucapan beliau, rahmatullah alaika abasaim. Semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Sa'id. Dan Abu Sa'id ini adalah kunyah dari Utsman bin Affan. Ini menunjukkan para jamaah, seorang disunahkan atau dianjurkan mendoakan rahmat kepada orang yang telah wafat. Apakah dengan ucapan seperti yang disabdakan oleh Nabi di sini, rahmatullah alaihi abu fulan. Ini dianjurkan. atau kita menambah ketika menyebut namanya dengan rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, atau kita mendoakan dengan lafaz yang mirip Allah yarhamah, atau dengan bahasa Indonesia, bahasa Aceh, atau apa saja, ini dianjurkan. Seorang dianjurkan mendoakan orang yang telah wafat dengan rahmat dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kita mengatakan almarhum? Para ulama mereka mengatakan di dalam lafaz almarhum ini terkandung jazm, terkandung kepastian kalau dia mendapatkan rahmat. Maka kalau dengan makna seperti ini, tidak boleh kita menganggap seorang mendapatkan rahmat dengan pasti. Tetapi sebagian ulama mengatakan almarhum maknanya adalah doa, semoga Allah merahmati dia. Bahkan seandainya ucapan almarhum maknanya semoga Allah merahmati dia, nah ini tidak jadi masalah. Kita mengatakan kepada fulan yang telah meninggal, fulan almarhum, maknanya adalah semoga Allah merahmati dia, dalam rangka doa tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam rangka kita memastikan kalau dia mendapatkan rahmat, ini tidak dibenarkan. Karena Allah yang mengetahui apakah fulan mendapatkan rahmat ataukah tidak. Baik, rahmatullah alaika ya abad salim. Lalu Nabi mengatakan, fasyahadati alaik laqad akramak Allah. Maka saksi, aku bersaksi atas dirimu wahai abad salim, bahwa Allah telah memuliakan engkau. Subhanallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar ucapan ini, kita ingin kalau kita itu menjadi jasad yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa syahadati alaihi annallaha akrama Allah. Saksi, aku menjadi saksi atas dirimu kalau Allah itu telah memuliakan engkau. Ini Rasulullah yang mengatakan, yang ucapannya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Namun yang mengatakan kita, ini adalah Uthman ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang yang dia telah meninggalkan dunia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak mendapatkan dari dunia sedikit pun kecuali keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dialah Uthman ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Sa'id. Dan kalau kita membaca biografi dari Uthman ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kita patut meneteskan air mata. Bagaimana sujudnya beliau, bagaimana kekuatan dan keistiqomahan beliau di dalam memegang Islam, di bawah tekanan, di bawah tindakan, di bawah penekanan penyiksaan orang-orang musyrik, yang patut kita ambil sebagai contoh. Namun bukan itu pembahasan kita. Kita mengambil dari sisi lain dari kehidupan beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudriki anna Allah qad akrama." Hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merekomendasi kepada Uthman ibn Mas'ud ini bahwa dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum rekomendasi ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Ala ini sudah lebih dahulu merekomendasi Uthman ibn Mas'ud. Dia orang yang baik, dia orang yang Allah muliakan, dia orang yang ini, dia orang yang ini. Lalu Nabi mengatakan kepada dia, amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Wahai Ummul Ala, Uthman ibn Mas'ud ini telah Allah berikan untuk dia yaqin. Wallahi la arju lahul khair. Demi Allah, aku berharap dari beliau ini mendapatkan kebaikan. Dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uthman ibn Mas'ud telah mendapatkan al-yaqin, kematian dalam keadaan baik, dan beliau berharap dari beliau kebaikan. Qala wallahi ma adri wa ana rasulullah ma yu'alni. Demi Allah, aku tidak tahu dalam keadaan aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah perbuat untuk diriku. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di samping mendoakan kebaikan kepada Utsman bin Mas'ud, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada Ummul Anas agar tidak berlebihan di dalam memuji. Beliau mengatakan, saya adalah utusan Allah, namun saya tidak tahu apa yang akan Allah perbuat untuk diri. Sebelumnya Ummul Anas mengatakan kalau Utsman bin Mas'ud adalah seorang yang baik, seorang yang Allah muliakan, seorang yang ini, seorang yang ini. Saya utusan Allah, namun saya tidak tahu apa yang akan Allah perbuat untuk diriku. Dan ini yang perlu kita contoh para jamaah. Seorang kadang memuji kita setinggi langit, seorang kadang menyanjung kita sampai entah kemana. Yang ini menjadikan kita itu terbawa dengan pujian ini, menganggap kalau kita ini segala-galanya, kita ini adalah orang yang hebat, kita ini orang yang pasti ini, pasti ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita adab yang baik. Beliau mengatakan, wa ana rasulullahi wa la adri ma yufalu bi. Saya ini utusan Allah, namun saya tidak mengetahui apa yang akan Allah berbuat untuk diri. Hadirin jamaah dalam salat maghrib yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini adalah adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Hati-hati, kita terbawa dengan keadaan pujian sanjungan manusia, menjadikan kita lupa kalau kita ini manusia. Kita bukan nabi-nabi Allah, kita ini manusia yang tidak ada bandingannya dengan mereka. Haulal qaum, mereka di langit, kita di bawah. Jangan sampai para hadirin, dengan kekhusyuan salat kita, dengan puasa yang telah kita lakukan, dengan sedekah yang selalu kita keluarkan, kita terjebak dengan jerat-jerat syaitan, menganggap kalau kita ini pasti akan dapat surga, pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kita dua contoh. Yang pertama adalah seorang yang dia beramal dengan amal ahlul jannah, hatta ma yakun bainahu wa bainal jannah illa dzira'. Tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu langkah. Surga tinggal satu langkah dia masuk. Namun dia tidak dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia itu beramal dengan amalan penduduk neraka, karena dia tutup kehidupannya dengan amalan ahlul nar, masuk neraka dia. Orang lain dia beramal dengan amalan penduduk neraka, antara neraka dan dirinya tinggal satu langkah. Tetapi karena dia seorang yang mendapatkan taufik dari Allah, seorang yang tidak sombong dengan keadaannya ini, mengharapkan rahmat dari Allah, Allah berikan taufik baginya untuk beramal dengan amalan penduduk surga, dan dia akhiri kehidupannya dengan amalan tersebut, masuk surga. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah ayat Allah menyuruh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul ma kuntu bid'an minar rusuli wala adri ma yu'alu bi wala bi." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma kuntu bid'an minar rusul." Saya ini bukan seorang yang baru dari kalangan rasul. Sebelum saya ada Nabi Ibrahim, sebelum saya ada Nabi Nuh, sebelum saya ada Nabi Adam alaihi wasallam. Saya bukan nabi yang pertama. Ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dan saya tidak tahu apa yang akan Allah perbuat untuk diri dan juga diri kalian semuanya. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak sombong dalam beramal. Fala haula wala quwwata illa billah. Kadang seorang dengan infak yang sudah dia keluarkan, dengan pengorbanan di dalam Islam yang telah dia curahkan, menganggap bahwa ini semuanya menjadikan dia wajib mendapatkan surga Allah. Nah, tidak ada rumus dan teori seperti ini. Tidak ada para jamaah. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunjia ahadan minkum amal. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Nabi, akan selamat dengan amalannya. Tidak ada. Subhanallah. Kita salat, kita zakat, kita puasa, kita haji setiap tahun, kita infak, sedekah, membaca Quran dan lain sebagainya. Ini bukan jaminan kalau kita itu akan mendapatkan surga hanya dengan itu. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kaget, "Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana." Tidak pula saya. Saya tidak juga seperti itu. Tidak ada jaminan seperti itu. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Kecuali kalau Allah melimpahkan bagi saya keutamaan darinya dan rahmat darinya. Itu yang akan membuat kita mendapatkan surga Allah. Ada pun seorang sombong dengan amalannya, menyandarkan dengan amalannya, ini tidak benar. Karena kalau seorang seperti itu, dia akan terbawa kepada sifat ujub. Dia menganggap bahwa ini semuanya akan bermanfaat, pasti akan menyelamatkan dia dari sifat Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak sombong. Agar kita memahami kondisi kita sendiri. Rasulullah aja seperti itu, apalagi kita. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa isyarat yang mungkin tergambar di dalam benak kita. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau beliau tidak mengetahui apa yang akan Allah perbuat untuk dirinya. Itu yang kita ambil dari hadis Ummul Alaq tadi. Namun di dalam hadis yang lain, kita pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membuka pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam surga Firdaus. Aku berharap aku berada di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini pada jemaah yang saya muliakan disebutkan oleh para ulama karena ini zahirnya terdapat ta'arud, terdapat pertentangan, terdapat kontradiksi dari dua hadis tersebut. Para ulama menjawab, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bi." Ayat ini. Ini di dalam surat Al-Ahqaf. Atau hadis tentang Utsman bin Affan tadi, "Wa la adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi." Saya tidak tahu dalam keadaan saya ini utusan Allah, apa yang akan Allah perbuat kepada saya. Ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti dan mengetahui dari Allah kalau beliau adalah pasti akan memasuki surga-Nya. Di dalam surat Al-Fatih ada sebuah ayat yang berbunyi, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kami akan membuka bagimu wahai Muhammad kemenangan yang besar. Allah akan mengampuni bagimu dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Ayat ini kata para ulama turun di kota Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sedangkan ayat di dalam surat Al-Ahqaf disebutkan oleh para ulama makkiyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Maka ini menunjukkan adanya nasikh dan mansukh. Rasulullah sebelum beliau diberitahu oleh Allah diampuni dosa-dosanya dan akan masuk surga, Rasulullah tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Setelah beliau tahu bahwa beliau ahlul jannah, bahkan akan membuka pintu surga, diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, Sejak itu Rasulullah berkhabarkan kepada para sahabat kalau beliau adalah ahlul jannah. Dengan ini, maka tidak ada kontradiksi dari dua ayat tersebut atau dua hadis tersebut. Yang ini sebelum beliau tahu, yang ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Nah, para jemaah, apakah kita juga ada rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga? Kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dengan pasti? Tidak ada. Tidak ada. Kita orang-orang yang tidak ada jaminan seperti ini, maka kita tidak boleh menyandarkan diri kita dengan amalan kita dan sombong dengan apa yang kita lakukan dari amal. Tidak boleh. Tidak boleh kita seperti ini. Namun kita harus selalu ada raja harapan kita kepada Allah bahwa Allah akan menerima amalan-amalan kita. Kita mengharapkan ampunan dari Allah dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang kedua yang tadi saya baca, Rasulullah menjelaskan engkau semuanya tidak akan masuk surga dengan amalan yang engkau lakukan. Ini adalah isyal yang kedua atau permasalahan yang kedua. Apakah hadis ini bisa kita jadikan sebagai dalil agar kita tidak perlu beramal dengan amalan kebaikan? Kan tidak ada jaminan. Kita sholat, kita zakat, puasa, tidak ada jaminan kita akan dapat surga. Kalau begitu mendingan tidak usah. Mendingan kita banyak-banyak berharap saja kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam hadis ini, zahirnya seorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Di ayat yang lain para jemaah, di dalam surat Alif Lam Mim Sajdah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kenikmatan-kenikmatan ahlul jannah, disebutkan di dalam akhirnya jazaan bima kuntum fa'malun. Ini semua adalah balasan dengan apa yang engkau telah lakukan. Di dalam hadis ini didandingkan, di dalam ayat tadi ditetapkan. Bagaimana ini jalan keluarnya? Saya ulangi permasalahan yang terjadi pada jemaah. Dalam hadis Abu Hurairah ini, Rasul menyebutkan bahwa amalan kita bukan jaminan kita dapat surga. Jelas? Ini permasalahan pertama. Kedua, di dalam ayat lain disebutkan bahwa kenikmatan-kenikmatan surga ini kita dapatkan jazaan bima kuntum ta'malu, jazaan bima kanu ya'malu, dengan lafaz yang berbeda di dalam ayat. Balasan dengan apa yang mereka lakukan. Mereka beribadah, mereka sholat, zakat. Apa balasannya? Surga. Dalam hadis ini dinafikan, dalam ayat itu ditetapkan. Bagaimana cara kita mensinkronkan dari ayat dan hadis itu? Jelas tidak mungkin bertabrakan. Dari sini para ulama mengambil sebuah jalan keluar. Di dalam hadis Abu Hurairah ini yang kita baca tadi, seorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Kata-kata dengan di sini yang dengan bahasa Arab adalah ba, bi amali, dengan amalannya. Huruf ba di dalam hadis ini maknanya adalah ba lil iwab. Ba lil iwab. Makna lil iwab adalah barter. Seorang tidak boleh beranggapan bahwa amalannya itu dia bisa barterkan dengannya surga. Tidak bisa. Tidak bisa seorang menganggap kalau amalannya itu barter dia dengan surga. Ya Rob, karena saya sudah sholat, berikan saya surga. Ini tidak boleh. Ini di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Seorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalannya. Artinya dengan amalannya, dengan barter amalannya, itu tidak bisa. Baik. Sedangkan di dalam ayat tadi, balasan dengan apa yang mereka lakukan, balasan apa yang kalian lakukan, ba'bis itu jazaan bima kanu ya'malun. Balasan bi ba'bis itu kata para ulama adalah ba' sababiyah, yang maknanya adalah sebab. Dengan engkau beramal, beramal, beramal, ini semua sebab engkau mendapatkan apa yang Allah balaskan untuk engkau. Maka tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Di dalam ayat tadi maknanya adalah sebab. Dan ini benar. Seorang sholat, puasa, zakat, haji, ini semuanya sebab untuk dia meraih surga Allah. Di dalam hadis ini benar. Seorang tidak akan masuk surga dengan amalannya, yaitu dengan barter. Tidak bisa. Mengapa demikian para jemaah? Karena ada dua pemahaman yang keliru. Pertama adalah kelompok yang dinamakan dengan nama Jabriyah. Kelompok Jabriyah ini memiliki keyakinan seorang yang dia melakukan apapun amalan atau tidak melakukan apapun amalan, ini semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata mereka, kita tidak perlu beramal. Sama saja kita beramal, tidak beramal, kita ini semuanya yang ngatur Allah, kata dia. Ini kelompok yang namanya Jabriyah. Mereka meniadakan sebab untuk meraih sesuatu. Mereka mengatakan kalau kita ini di dunia ini roboh, ibarat pucuk daun yang digoyangkan oleh angin ke sana kemari, inilah kita manusia. Nanti semuanya yang mengatur Allah, Allah sudah menentukan kita, kita masuk surga atau masuk neraka, ini semua urusan Allah. Kita beramal saleh, kalau Allah tentuin masuk neraka, ya masuk neraka. Kita ini roboh. Ini adalah kelompok Jabriyah. Mereka meniadakan sebab di dalam sebuah amalan. Kelompok ini terbantah dengan ayat tadi. Allah memberikan surga balasan dengan sebab amalannya ahlul jannah. Rasulullah ketika mengkhabarkan kepada Bilal, wahai Bilal, sebutkan kepada aku amalan engkau yang paling kau sukai, karena aku mendengar bunyi trompetmu di dalam surga. Disebutkan oleh Bilal, saya selalu sholat dua rakaat setelah saya wudu. Ada sebab. Namun kelompok ini mereka tidak meyakini adanya sebab. Pemahaman yang kedua adalah pemahaman yang muncul dari kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij, mereka memahami bahwa amalan seseorang adalah barter dari surga Allah. Maka mereka mengatakan seorang yang dia beramal kebaikan wajib atas Allah memasukkan orang ini ke dalam surga. Kalau dia tidak masuk surga padahal dia sholat, padahal dia zakat, puasa dan haji, maka Allah telah zalim. Ini anggapan mereka. Dan kedua-dua pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru. Yang benar adalah seorang dia beramal, beramal, beramal dengan keyakinan ini adalah upaya untuk mendapatkan surga. Tapi dia tidak boleh mewajibkan kepada Allah, ya Rabb, saya menuntut surga karena saya sudah ini. Kalau tidak, maka engkau ya Rabb zalim. Itu tidak boleh. Karena ini semuanya adalah bersumber dari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang beramal tetapi tidak ada keikhlasan, bagaimana dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, jalan keluar. Kata Nabi, saddidu. Saddidu itu maknanya istiqomah. Wa qaribu, makna qaribu adalah berusaha, beramal semampu mungkin, jangan memberatkan diri. Kita sholat duha, sanggupnya dua rakaat, ya dua rakaat. Tidak perlu kita memberatkan diri sampai letih, akhirnya besok kita tidak sholat jam. Sajidu wa qaribu, berusaha. Wahdu wa ruhu, berjalanlah di waktu pagi, berjalanlah di waktu sore. Maksudnya apa? Kita mengambil waktu-waktu semangat kita agar kita istiqomah. Wasta'inu bi syai'in min ad-dunya, dan engkau minta tolonglah kepada Allah dengan waktu malam, di penghujung malam, untuk memperkuat amalan-amalan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jemaah, dengan kita membaca dua hadis ini, yang pertama adalah hadis Ummu Ala yang beliau memuji Uthman ibn Affan ketika beliau meninggal, Allah merahmati engkau, Allah memberikan kepada engkau kemuliaan, Allah ini, Allah itu kepada engkau. ditegur oleh Nabi, didoakan dengan kebaikan Utsman bin Affan dan ditegur oleh Nabi, saya Rasulullah, tapi saya tidak tahu apa yang akan Allah perbuat untuk diri saya. Dan hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah yang menjelaskan kalau kita tidak akan masuk surga murni dengan amalan kita, tetapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menentukan kita akan meraih surga atau tidak. Maka dengan ini kita berdoa berharap, berdoa untuk dapat surga, berharap untuk meraih surga. Begitulah doa yang benar diucapkan seorang muslim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa na'udzu bika min an-nar. Ya Rab, aku memohon kepada Engkau surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung dari Engkau ya Rab dari api neraka jahannam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang ikhlas di dalam beramal, hamba-hambanya yang merendahkan diri kita dengan pengharapan kepada Allah. Kelak harapan kita semua sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, Allah akan kembali mengumpulkan kita kelak di dalam surganya bersama dengan para nabi-nabi Allah, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, mungkin ada dari para jamaah yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Barangkali ada terkait dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan atau pembahasan lain. Saya persilahkan, silahkan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seorang ingin sendalnya bagus, pakaiannya bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Allah itu indah dan suka keindahan. Lalu beliau menjawab, al-kibru batarul haq wa ghadduha. Sombong adalah seorang yang dia menolak kebenaran yang datang kepada dirinya, dan dia meremehkan manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sombong sama dengan meremehkan manusia. Kita tidak boleh meremehkan manusia dengan amalan yang kita lakukan hal-hal. Bisa jadi dia yang amalannya lebih sedikit dari kita, diterima oleh Allah, dan akan berada di atas dari kedudukan kita kelak inilah di dalam surga Allah. Tidak boleh. Namun kita semua, kita masing-masing melihat diri kita, berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima. Kama bil ba'i izman an yahqira Allah muslim. Cukup dia berdosa kalau dia meremehkan saudaranya. Maka jangan kita menganggap remeh amalan orang lain dengan amalan yang telah kita lakukan. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita, bisa jadi dia lebih saleh daripada kita. Allah malam saleh. Kita bisa saja. Kita ada yang lain yang bisa kita. Kita ada, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Iya. Baik, seorang yang dia uzur tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, dengan duduk, atau dengan berbaring. Tidak bisa melakukan apa-apa setelah, atau dia sudah lumpuh, atau sudah hilang ingatan, atau dia sudah pikun. Pendapat yang benar, wallahu'alam bishawab, adalah dia tidak wajib lagi atas dia ibadah. Namun kadang orang belum sampai kepada tingkatan itu, menganggap kalau dia sudah tidak ada lagi kewajiban. Selama dia masih bergerak tangannya, masih mendengar telinganya, dia bisa menggerakkan tangan, maka dia masih wajib atas dia sholat. Betul, dia dapat keringanan di dalam bersuci, dia dapat keringanan di dalam menjamak sholat, dia dapat keringanan di dalam membaca sholat, namun tetap wajib atas dia sholat. Maka yang paling bagus adalah kita pahamkan dengan baik. Kalau dia tidak bisa bersuci dengan sempurna, kita bantu. Dan wajib bagi kita membantu dia untuk bersuci. Namun kalau tangannya sudah tidak bisa bergerak, gitu ya, dia melihat matanya tetapi tidak bisa menggerakkan apa-apa, wallahualam bishawab, sebagian mengatakan ulama, dia tetap sholat dengan isyarat mata. Tetapi saya pribadi lebih contoh kepada ulama yang mengatakan tidak wajib atas dia kewajiban lagi. Dia layaknya seorang yang tidak terbebani atas dia kewajiban dan dia tidak melakukan ibadah. Maka dilihat keadaannya. Kalau dia masih bisa menggerakkan tangan sholat sambil berbaring, maka kita dorong dia untuk sholat. Kalau sudah tidak bisa lagi, la yuhallikullahu nafsan illa wus'aha. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.